sebelah kanan sama-sama semua yuk. Sekarang suaranya bareng-bareng mana dong? Yo. Ya gitu hi ho. Abe tu hi ho. Zindagi abe tu hi ho. Chain bhi mera dard bhi meri aashiqui abe tu. SNV Indonesia, dari mana saja mas? Ada dari Rembang, ada dari Sragen, dari Pati, dari Pati. Selamat malam semuanya, makasih yang masih setia semuanya ya. Yang di ujung sama-sama nyanyi yo. Like semangat tepuk tangannya mana SNB Indonesia.